tersenyum di bibirmu. Sedih yang di hatimu dapatkah aku liburkan dengan lagu. Ku salah kau fikirkan cinta yang berlalu. Salah kau fikir.